Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a, wa attaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Wa yaqulu Allah azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berkata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, fa bi kullin minhuma, maka masing-masing dari keduanya mayad'u ila taqdimi fahuna yaqa'u taraddud wal hirah. طيب هذا قرانا. فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فات الاشتغال بأن المهم، وذلك بأن يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما ولا يحصل أحدهما إلا بالتفريط الآخر. نعم. Ketika berbenturan antara betikan hati, keinginan hati, dengan yang lainnya, berbenturan dengan yang lainnya, maka keadaan inilah yang dipakai adalah ma istimalul akal wal fiqh wal ma'rifah. Seorang harus menggunakan akalnya, fikihnya, dan ma'rifatnya. Umin hahuna irtafa man irtafa, dari sinilah akan tuntas permasalahan bagi mereka-mereka yang faham, maka akan tuntas. Wa anjah man anjah wa khaba man khaba, dan selamatlah orang-orang yang selamat dan merugilah orang-orang yang merugi. Wa akthar man tara mimman ya'zamu 'aqluhu wa ma'rifatuhu yathru ghayra al-muhim, kebanyakan dari mereka-mereka yang mengagungkan akalnya dan ilmunya, merasa memiliki banyak ilmu, merasa memiliki banyak pengetahuan, kebanyakan dari mereka ini lebih mendahulukan suatu hal yang tidak penting. Alladhi yafutu alal muhim, alladhi yafut, yang mana akan luput baginya sesuatu yang penting. Wala tajidu ahadan yuslimu min dzalik, dan engkau tidak akan dapati dari mereka, kebanyakan tidak ada yang selamat dari hal itu. Walakin mustaqillun wa mustakthirun, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Ada yang faham, bagi mereka-mereka yang faham sedikit banyaknya, juga ada yang tidak faham dari golongan manusia sedikit tidaknya. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, al-hukmu fi hadzal bab lil qa'idah al-kubra allati 'alayha madaru syara' wal qadar wa ilayhi yarji al-khalq wal amr wa ya itharu akbar al-maslahatain a'lahuma. Di dalam masalah was-was, pikiran, bertikan hati yang berbenturan dengan yang lainnya, angan-angan yang tidak pasti, menghayal, di dalam hal ini, hukum di dalam bab ini adalah kembali kepada syariat dan qadar. Wa ilaihi yarji'ul khalq wal amru, dari sinilah kembali penciptaan dan perintah dari Allah. Apa itu? Wa ya itharu akbar maslahatain wa alahuma, lebih mementingkan maslahat yang lebih besar dan yang lebih tinggi. Wa in fatatil maslahah allati hiya dunaha, walaupun memang ada yang luput yang di bawahnya dari keutamaan-keutamaan yang ada, tapi dia lebih mendahulukan maslahat yang besar, yang tinggi. Wadukhul fi adnal mafsadatain lidafi ma huwa akbar minha, sehingga dia masuk pada salah satu dari dua mafsadah. Salah satu dari dua mafsadah. Naam, lidafi ma huwa akbar minha, untuk mencegah yang lebih besar daripadanya. Fatafut fatufawwat maslahatan liyahsul ma huwa akbar minha, maka dia pun luput baginya maslahat enam yang lainnya, tetapi dia dalam rangka mencari maslahat yang lebih besar. Tertaki mafsadatan lidafi ma huwa a'zamu minha, dan dia terjatuh kepada satu mafsadah untuk mencegah mafsadah yang lebih besar lagi. Fa hadaratul aqil wa fikruhu la tatajawaz dzalik, betikan-betikan orang yang berakal dan pikiran-pikirannya tidak akan melampaui hal itu. Wa bidzalika ja'at asy-syara'i, dari sinilah datangnya atau tugasnya syariat. Wa masalihud dunya wal akhirah la taqum illa 'ala dzalik, sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan tegak kecuali dengan hal itu. Wa 'alal fikhar wa ajalluha wa anfa'uha, sedangkan pemikiran yang paling tinggi, yang mulia, yang bermanfaat adalah dia lebih mendahulukan Allah dan kampung akhirat. Ini intinya. Ya. Nah, misalkan dia pengen ini, pengen itu, pengen ini, banyak keinginan, banyak pikiran, angan-angan banyak. Padahal kematian sudah dekat. Angan-angan banyak, pengen ini, pengen itu, semua disebutin sama dia. Tapi al-maut, andanya dia lebih mendahulukan Allah dan kampung akhirat. Famakana lillah anwa'un. Dibahas lagi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, segala sesuatu yang milik Allah, untuk Allah, itu banyak macamnya, banyak bentuknya, banyak jenisnya. Yang pertama, ahaduha al-fikrat fi ayatil munazzalah wa ta'alluqa wa fahmu muradi minha. Walidhalik anzal Allah ta'ala la limujarrat tilawatiha bal tiwalahu bal tilawah wasilatun. Qala ba'du salaf, anzal Allah al-Qur'an liya'mal bih fattakhidhu tilawatahu amalan. Pemikiran di dalam ayat Allah, memikirkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dan memahaminya, memahami maksud tujuannya, memahami apa yang dimaukan oleh Allah. Ya, seperti wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fayasubullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian mencela, mencaci sesembahan-sembahan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi sesembahannya, berhalanya jangan dicak dan jangan diumpat. Dilarang oleh Allah. Karena apa? Wasilah. Kata Imam Syadi rahimahullah, kamu mencela sesembahan mereka, ini merupakan wasilah, perantara, sebab mereka mencela Allah. Makanya dilarang. Kata Imam Syadi rahimahullah, padahal, kata Imam Syadi rahimahullah, padahal dalam tafsirnya, hukum asalnya boleh mencela mereka, mencela sembahan mereka, hukum asalnya. Tetapi karena ada wasilah yang lebih berat lagi, ada kerusakan yang lebih besar lagi, maka dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus dipikirkan. Jangan modal semangat saja mencela, mencaci, maki. Orang-orang musyrikin, sesembahannya dicaci, dimaki. Jangan. Walaupun kata Imam Syadi rahimahullah, hukum asalnya boleh. Tetapi karena kalau didengar dan itu menjadi bahan orang-orang musyrikin malah lebih mencela Allah, kata Imam Syadi rahimahullah, fahadha muharramun, maka yang demikian adalah haram. Maka ini harus dipikirkan, mafsadat-mafsadat hal-hal yang seperti itu, kerusakannya ada. Artinya apa? Al-Quran bukan hanya sebatas dibaca saja. Balik tilawah wasilatun, bahkan yang namanya tilawah, membaca Al-Quran adalah wasilah, perantara untuk beramal. Ya, bukan sekedar baca saja. Qala ba'du salaf, dikatakan oleh sebagian salaf, anzalallahu al-Qur'an li'alam li'amal bih. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Fattakhadhu tilawatahu amalan, jadikanlah tilawahnya, membaca Al-Qur'an sebagai amalan. Inilah yang harus dipikirkan. Wa dzana al-fikratu fi ayatil mashhuda li'tibar biha wal i'tibar biha. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memikirkan tentang ayat-ayat Allah yang nampak dan mengambil ibrah darinya. Adanya hidup dan mati, yang satu dihidupkan, yang satu dimatikan. Itu ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarak ay ta'azam ma besar Allah Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-maut, kematian, dan kehidupan. 6. Ini juga ayat-ayat Allah yang harus dipikirkan. Adanya al-maut, adanya kematian, adanya kehidupan adalah ayat-ayat Allah, ayat-ayat kebesaran Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang baik amalannya. Nah, yang baik amalannya siapa? Dan ini dijadikan mengambil pelajaran, dipikirkan dalam rangka apa? Mengambil ibrah. Ya, karena dialah Allah yang maha menciptakan. Nama Al-Khaliq, Al-Razik, nama dan sifat-sifat Allah. Nam Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, memiliki nama dan sifat Allah yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Hikmah dan kebaikan Allah, kemurahan Allah. Waqad khassa subhanahu wa ibadahu ala tafakkur fi ayati wa tadabburiha wa ta'aquliha. Dan Allah khususkan hal-hal yang seperti itu untuk manusia untuk diambil pelajaran, mentadaburinya, memahaminya. Jangan sampai lalai dari hal itu. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat kebesaran Allah, Allah ciptakan istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Azwaja, berpasang-pasangan. Nah, litas gunung ilaiha, agar kalian merasa tentram dengan pasangan kalian, dengan istri kalian tentunya. Nah, ini ayat-ayat kebesaran Allah. Ya, ada lagi ayat-ayat kebesaran Allah. Wa min ayatihi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah ciptakan lisan-lisan kalian berbeda-beda, bermacam-macam. Bahasanya berbeda-beda. Bahasanya bermacam-macam. Wa alwanikum, juga kulit-kulit kalian, warna kulit kalian bermacam-macam, berbeda-beda, enggak sama. Ya, ada yang ini, ada yang itu. Ini juga ayat-ayat kebesaran Allah yang harus dipikirkan. Jangan lalai. Wa bi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada diri kalian sendiri itu ada kebesaran Allah. Ada tanda-tanda. Nah, ayat-ayat Allah. Afala tubsirun, lalu kenapa kalian tidak mau berpikir, tidak mau melihat? Nah, dalam tubuh kita itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-fikrah fi ala'ihi wa ihsanih, memikirkan kenikmatan-kenikmatan Allah dan kebaikan-kebaikan Allah. Wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin ni'am, dan segala bentuk nikmat yang Allah telah berikan kepada makhluknya dengan berbagai macam bentuk kenikmatan. Wa zi'at rahmati wa maghfirati wa hilmih, dan luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, kelembutan Allah. Ini juga memikirkan kenikmatan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, nikmat, nikmat iman wal Islam wal ihsan, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu. Ya, kalau yang menuntut ilmu tenang, mereka-mereka yang menuntut ilmu tenang, mereka-mereka yang menuntut selain ilmu akan gelisah. Ada di antara mereka yang menuntut mencari dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Kalau sebutuhnya sekedarnya labas, tidak mengapa. Mencukupi istrinya, keluarganya, anaknya, labas, itu ibadah. Harus ditunaikan. Tapi kalau sudah berlebihan, seolah-olah dunia selamanya, hadza muharram, tidak boleh, haram. Artinya ada kadarnya, ada kadarnya. Nah, ya, ketika dia mencukupi kebutuhan anak istrinya, keluarganya, maka apa? Ini terpuji, bahkan ibadah, bahkan diberikan pahala oleh Allah Azza wa Jal. Ya, terkhusus misalkan anaknya banyak, istrinya 4, utangnya banyak misalkan. Ya memang harus kerja, harus cari duit. Tapi kalau mabsud, enggak ada utang, enggak ada tanggungan, enggak ada apa, semua jalan lancar, ya dia sibukkan dengan ilmu, ibadah, sibukkan dengan infak, sedekah dan lain sebagainya. Wa kullun ala hasabih, masing-masing tergantung situasi kondisi, masing-masing berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lainnya, tidak sama, berbeda-beda. Yang punya anak banyak berbeda dengan anaknya 1. Ya. Nah, jangan sampai dia anaknya banyak dia telantarkan, tidak dikasih makan, tidak dikasih penghidupan. Hadza muharram, dosa yang seperti ini. Kafa bil mar'i itsman an yudhayyi' man ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa ketika seorang menelantarkan keluarganya yang ditanggungnya, anak istrinya, orang-orang yang dia tanggung. Udah biar saya aja yang nanggung. Padahal ngomong doang, udah jalan enggak ditanggung-tanggung. Dilepas sama dia, bahkan ditendang. Hadza kadzib. Bohong, dusta yang seperti ini. Nipu. Ngapu sito. Nauzubillah. Nah, tapi kalau dia ibaratnya semuanya lancar, ininya lancar, ya dia sibukkan dengan ilmu, dengan ibadah, dengan sedekah, dia bantu yang lain dan lain sebagainya. Fakulun ala hasabih, masing-masing sesuai situasi kondisi, tidak sama. Satu orang dengan yang lainnya tidak bisa dipukul rata, tidak bisa. Ya, masing-masing berbeda-beda. Nah, sehingga harus bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan luasnya rahmat Allah. Ya, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah lebih mendahului murka Allah. Karena apa? Setiap kali hambanya manusia berdosa, tidak langsung disiksa. Walau ya'khidullahu linnas bima zalamu, ya, ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalaulah seandainya setiap manusia langsung disiksa terhadap perbuatannya, dia dosa sedikit, langsung disiksa oleh Allah. Riba ini itu dan lain sebagainya, langsung hancur, dihancurkan. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tersisa. Walau ya'khidullahu linnas bima zalamu, maka sabak taib bima zalamu ma taraka 'alaiha min dabbah, tidak akan tersisa di muka bumi ini makhluk yang berjalan. Nggak ada lagi, semua disiksa. Dikit satu kesalahan hancur, kesalahan lagi hancur. Ya, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah lebih mendahului daripada murka Allah. Maksudnya apa? Nah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya apa? Jangan salah paham. Wah, maksiat boleh, tidak. Tetap kamu akan dihisab. Kamu akan diazab sesuai dosa masing-masing. Tetapi karena luasnya rahmat Allah Azza wa Jal, nah, luasnya kasih sayang Allah, maka apa? Murka Allah itu, nah, lebih didahului oleh rahmat Allah. Rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Wa maghfiratih, dan ampunan Allah. Ampunan Allah, Allah Maha Pengampun. Tukang sihir kalau dia bertobat dari dosa sihirnya, diterima enggak? Diterima. Dosa pembunuhan, perampokan, begal, kalau dia kembali bertobat kepada Allah, diterima enggak? Diterima. Seperti kisahnya siapa? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad perampok dulunya. Ya, begal dulunya. Bertobat kepada Allah mendengar ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an taksha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq ila akhir ayat. Taubat kembali kepada Allah. Ah. Imra'atul Ghamidiyah. Seorang wanita Ghamidiyah yang berzina, melaporkan dirinya kepada Rasulullah, bertaubat dirajam, diterima taubatnya. Nah, banyak sekali tukang sihir dan lain sebagainya. Tukang sihirnya Nabi Musa, tukang sihirnya Fir'aun yang ingin menyihir Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Padahal tukang sihir, dia bertobat kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya dan diterima taubatnya. Nah, orang-orang kafir jahiliyah yang sebelumnya kufur kepada Allah, musyrikin, membunuh anak-anaknya hidup-hidup karena takut, sebagian dari mereka masuk Islam. Ada beberapa dari mereka masuk Islam, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu yajibu ma qablah. Taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada dua pendapat dari kalangan para ulama di dalam syarah Riyadhus Salihin. Kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang rajih dari sekian pendapat para ulama, walaupun dia berdosa kembali lagi, yang kuat dari pendapat para ulama, kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap diterima taubatnya. Silakan dirujuk, lihat lagi kembali kepada syarah Riyadhus Salihin 6 yang disyarah oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, siapapun dari hamba yang berdosa, dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nah, karena kullu bani Adam khata, tidak ada yang tidak khata. Setiap semua bani Adam pasti salah. Selalu berbuat salah. Sekarang dosa, balik lagi dosa, balik lagi. Wa khairul khata'ina tawabun. Nah, sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Bertaubat. Nah, harus membenarkan taubatnya. Nah, harus membenarkan taubatnya dengan syarat-syarat yang sudah ada. Tapi di sini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, seorang harus memikirkan kenikmatan kebaikan Allah, ampunan Allah, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha lembut. Naam. Allah maha menyayangi hambanya. Di antara kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Nasir Sa'di rahimahullah, banyak. Di antara kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana naam ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mendengar Fir'aun ingin membunuh seluruh laki-laki yang ada di Mesir, maka ibunya Musa alaihi salatu wassalam langsung melemparkannya atau naam membuangnya ke lautan atau ke sungai. Diambil oleh istrinya Fir'aun, dirawat. Naam. Disusui lagi oleh Ummu Musa, ibunya Musa alaihi salatu wassalam. Ini hilm. Ini hilm, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga sama seperti kisahnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ingin dibunuh. Ya, dibuang, dijual dan lain sebagainya, masuk penjara. Keluar penjara lagi, keluar penjara lagi. Tidak mau tunduk kepada perempuan. Lebih mendahulukan Allah daripada syahwat, daripada perempuan. Ya. Naam, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam derajatnya. Naam, menjadi seorang nabi yang mulia. Ini hilm, lembutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah di balik itu semua. Wa hadzal anwa' thalatha, tiga macam ini tastakhrij min al-qalb ma'rifatullah, akan muncul dari seorang hamba, dia akan mengetahui Allah, mencintai Allah dengan sempurna. Naam. Takut kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah saja. Wa dawamul fikra fi dzalik ma'a dzikr, dan terus menerus memikirkan hal ini dan mengingat Allah, yusbighul qalba fil ma'rifah wal mahabbah sibghah tamah. Dia memikirkan hal-hal yang seperti ini, maka akan menimbulkan mahabbah, kecintaan, ma'rifat dengan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-fikra fi uyubin nafs wa fatiha, memikirkan aib diri kita sendiri, ya, kemaksiatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, aib-aib yang kita amalkan. Ini memikirkan hal ini, memikirkan yang banyak sekali manfaatnya. Wa ya babun likul khair, bab segala bentuk kebaikan. Wa tadhira bi kasri nafsil ammara bisu, juga bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memiliki pengaruh nam memecahkan ammara bisu dalam jiwa ini. Wa mata kusirat aishatin nafs, maka ketika hawa nafsu ini hancur dalam hati kita, maka hati kita ini akan hidup. Dengan akan hidup dan tenang. Wan ta'ashat wasaral hukum laha fahayyal qalbu. Naam, maka akan hidup. Jiwa pun akan hidup. Wadarat kalimatu fi mamlakatihi. Kalimat Allah subhanahu wa ta'ala akan terus muncul di kerajaannya. Wabatha am umara'uhu wajundahu fi masalihi, dan Allah selalu akan mengutus pasukannya untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan seorang hamba. Butuhnya apa? Allah kasih. Wallah kafin abdah, dialah Allah yang memenuhi segala kebutuhan hambanya. Nah, ini memikirkan apa aib diri sendiri. Al-muslimu mir'atul muslim. Seorang muslim cerminnya muslim yang lainnya. Kalau ada cermin enak. Ya, kita tahu borok diri kita di mana. Salah diri kita di mana. Sehingga jangan merasa dirinya tidak salah. Nah, dan tidak perlu marah, tidak perlu egois, tidak perlu tersinggung ketika dinasihati, dikritik, dikasih masukan dan lain sebagainya, tidak perlu marah-marah, tidak perlu tersinggung, tidak perlu menjelekkan orang lain. Karena kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, memikirkan aib dirinya sendiri, maka apa? Dia akan selamat. Seperti banyak kisah, dari kisah Abu Bakar Siddiq ya, dengan Mistah Ibn Utsaah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisahnya Umar bin Khattab dengan yang lainnya. Ya. Yang mengatakan fula anta ya Umar tidak adil dan lain sebagainya. Maka ditegur, Umar marah kemudian ditegur oleh saudaranya. Ya, fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, yang bodoh. Karena orang-orang yang bodoh biasanya apa, ngomongnya nyolot, bahasa Betawinya, ngegas. Ya bodoh, gimana? Dimaklumi saja. Ya. Karena orang-orang baduy, orang-orang pedalaman memang bicaranya, intonasinya, gaya bicaranya, bahasa sekarang yang ngegas, naik emosi. Maka yang demikian disampaikan oleh sahabatnya Umar bin Khattab, fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau wahai Umar dari orang-orang yang bodoh. Hadza minal jahilin, orang ini bodoh. Orang bodoh jangan digubris, tinggalkan. Tidak perlu dilayani. Ini kisah-kisah ini banyak sekali dari kalangan salaf, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lainnya ridwanullah alaihim ajmain. Wallahu taala alam bisawab. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa la haula wa la quwwata illa billah.